Andai kau tahu dalam hatiku tak terbatas cintaku kepadamu. Kasih sayangku, semua rinduku kulabuhkan dalam hatimu. Diriku tergoda hatiku tak terbatas cintaku kepadamu.